Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ونعوذ بك من أحوال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد معاشر المسلمين para pendengar kaum muslimin di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini. Di sore yang cerah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa. Terhitung ini adalah puasa yang ke-11 dan alhamdulillah kita bisa menjalaninya dengan lancar, bagi yang lancar yang diberi kesehatan, dan semoga kita tetap mendapatkan kesehatan sehingga bisa melaksanakan amal ibadah puasa dengan sempurna. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin, para alim ulama, para duat, orang-orang saleh, dan siapa saja yang meniti jalan dan sunnah beliau hingga yaumul akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita. Pada pertemuan yang sebelumnya, pertemuan yang ke-9, kita kemarin bahas tentang apa nggih? Hari ini kita masuk kisah baru, kisah yang ke-10, yaitu tentang seseorang yang melepaskan diri dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, atau kisah alladzi insalakha min ayatillah. Yang disebut oleh sebagian ahli tafsir namanya adalah Bal'am bin Ba'urah. Kisah ini Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 175 sampai 177. Seperti biasanya, kalau biasanya kita bacakan dari kitabnya Syekh Mahmud Al-Misri, hari ini kita ambilkan dari Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Ini kisah orang yang melepaskan diri dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Beliau di judulnya sudah tidak menyebutkan namanya secara langsung karena memang metode beliau dalam mengkisahkan itu kalau tidak ada riwayat yang sahih maka beliau tidak akan menyebutkan. Nih, adapun di sini beliau sebutkan kisah Israiliyah terlebih dahulu. Maka beliau menyebutkan di sini awrada al-mufassiruna bil ma'thur tafsilatan li qissatir rajul alladhi atahu Allahu ayatihi fansalakha minha. Para ulama ahli tafsir menyebutkan secara rinci tentang kisah seseorang yang Allah berikan ayat-ayat kepada mereka, kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Fa'atba'ahu asyaitan, kemudian diikuti oleh setan. Haddadu fitilka tafsilat ismahu wa amalahu. Mereka menyebutkan dalam tafsir itu rincian dari namanya, kemudian apa yang dia kerjakan, nih ayat-ayat yang Allah berikan kepadanya, kemudian peperangan kepada Bani Israel, perangannya, aksinya kepada Bani Israel, dan rincian-rincian yang lainnya. Padahal di ayat ini tidak disebutkan secara jelas, tapi di sini beliau sebutkan salah satu contoh dari kisah Israiliyat yang disebutkan secara detail siapa namanya, kemudian apa saja yang dia lakukan. Rawi At-Tabari fi tafsirihi, Imam At-Tabari meriwayatkan dalam tafsirnya dari Salim Abin Nadhr anna haddatha anna Musa alaihi salam lamma nazala fi ardi Bani Kan'an. Ini ketika Nabi Musa alaihi salam itu singgah turun di suatu negeri Bani Kan'an di Syam, ini negeri di Syam, di di Syam itu kalau sekarang itu ya sekitaran sana Palestina, Suriah, Yordania dan Lebanon ya, sekitar negeri Syam. Wa kana Bal'am bi Baliah. Yang ketiga itu Bal'am, dari orang di sini disebut dengan Bal'am, itu ada di Baliah, itu sebuah kampung yang ada di Balqa. Sebuah kampung ya, yang ada di Balqa. Falamma nazala Musa bi Bani Israil dzalikal manzil. Ketika Nabi Musa alaihi salam itu ikut singgah bersama Bani Israil di tempat itu, kaumnya Bal'am mendatangi Bal'am. Lapor kepada Bal'am, mereka berkata, "Ya Bal'am, wahai Bal'am, inna hadza Musa bin Imran fi bani Israil." Ini sungguhnya Musa bin Imran ini sudah ada di tengah-tengah Bani Israil. Qad ja'a yukhrijuna min biladina. Dia telah datang untuk mengeluarkan kita dari negeri kita. Wa yaqtuluna, dan membunuh kita. Wa yahulluha Bani Israil. Kemudian tempat itu diberikan kepada Bani Israil. Jadi datangnya Musa ini mengusir kita. Wa inna qaumaka, dan kami adalah kaummu wahai Bal'am. Walaysa lana manzil, kita tidak punya tempat tinggal lagi. Wa anta rajulun mujabud da'wah, engkau adalah orang yang doanya dikabulkan. Maka keluarkan kami atau berikan solusi bagi kami, mintalah kamu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan kaumnya kepada Bal'am. Bal'am berkata, "Wailakum, celaka kalian." Karena Bal'am pada awalnya ini sadar. Kenapa? Karena nabi ada di kalangan mereka. Nabiyullahu ma'ahu al-malaika wal mu'minun. Musa itu adalah nabi Allah. Ya, bersama para malaikat dan orang-orang yang beriman. Bagaimana mungkin aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menimpakan keburukan kepada mereka? Wa ana a'lamu minallahi ma a'lamu. Dan aku mengetahui dari Allah Subhanahu wa taala apa yang aku ketahui. Dia sudah memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan itu suatu hal yang salah. Qalu, kaumnya mengatakan, malana min manzil, kita enggak punya tempat tinggal. Falam yazalu bihi yuraqiqunahu wa yatadarruuna ilaihi. Kaumnya itu senantiasa yang membujuknya, berlembut-lembut kepadanya, terus-terus meminta kepada Bal'am, sampai-sampai Bal'am itu ya akhirnya terfitnah dengan kaumnya tadi. Akhirnya dia menaiki himarah, ini keledai, untuk menuju ke gunung. Jadi Bal'am ini naik keledai untuk naik ke gunung. Kenapa? Karena Nabi Musa dengan kaumnya ada di bawah gunung itu. Dia menuju ke gunung, yang di sana dia bisa melihat pasukan Bani Israel. Jadi Bal'am tadi dari saat itu ya sedang bermusuhan dengan Bani Israel, dan Nabi Musa ada di tengah-tengah Bani Israel. Maka dia naik ke gunung untuk melihat pasukan Bani Israel yang di dalamnya ada Nabi Musa alaihissalam. Wahwa jabalu husban. Gunung yang dinaiki itu adalah gunung Husban namanya. Falamma sara 'alaiha ghayra katsir. Belum lama jalannya itu, rabadat bihi. Ternyata keledainya itu menderum. Apa keledainya? Sudah enggak mau jalan. Fanazala 'anha fadrabaha. Dia turun dari keledai itu dan dipukul keledai itu. Hatta idza at'abaha qamat faraqaba. Kalau sudah keledainya itu capek nih dipukul-pukul ya, dia berdiri dinaikin lagi. Enggak berjalan lama, kemudian berhenti lagi. Dipukul lagi. Fa'adinallahu laha fakalamathu hujjatan 'alaihi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada keledai itu untuk berbicara, ya, untuk sebagai hujatan untuknya. Keledai itu berkata, "Waihak ya Bal'am, celaka kamu wahai Bal'am. Aina tadhhab? Kamu hendak kemana? Ala tarul malaikah amami tarudduni an wajhi hadha? Tidakkah engkau melihat para malaikat itu ada di depanku, itu menghalangiku di hadapanku di depan ini sehingga enggak bisa jalan. Atadhhabu ila nabiyillah wal mu'minin tad'u alaihim? Apakah kamu akan pergi mendatangi orang-orang yang beriman dan Nabi Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan keburukan kepada mereka?" Falam yazal yadribuha. Bal'am tetap saja memukul keledai itu. Fa khallallahu sabila. Akhirnya Allah membiarkan tetap jalan. Fa talaqat bihi hatta ashrafat bihi ala ra'si jabal Husban. Sampai nanti di puncak, akhirnya sampai di puncak gunung Husban ala askari Musa wa Bani Israil. Dia bisa melihat langsung pasukannya Nabi Musa dan Bani Israil. Faja'ala yad'u 'alaihim. Kemudian Bal'am tadi mendoakan keburukan untuk mereka. Fala yad'u 'alaihim bi syai'in illa surifa bihi lisanuhu ila qaumihi. Jadi ketika Bal'am mendoakan keburukan kepada mereka, orang-orang yang beriman di Bani Israel, itu lisannya itu langsung diarahkan kepada kaumnya. Jadi segala bentuk doa keburukan itu diplesetkan kepada kaumnya. Wala da'a li qaumihi bi syai'in illa surifa lisanuhu ila Bani Israel. Jadi kalau dia mendoakan kebaikan, itu lisannya diplesetkan, itu mengarah kepada Bani Israel. Jadi mau doa keburukan, malah akhirnya itu mendoakan kebaikan. Mau doakan kebaikan, akhirnya mendoakan keburukan. Itu. Pokoknya ini semuanya kebaikan untuk Bani Israel. Dan kalau mendoakan keburukan, malah itu kembali kepada kaumnya. Itu lisannya terpleset kepada kaumnya. Itu mungkin ada ya doa orang yang diplesetkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya karena niat yang buruk. Faqala lahu qaumuhu, akhirnya kaumnya mengatakan, atadriya Bal'am tasna, kamu tahu wahai Bal'am apa yang kamu lakukan? Innamatat ulahum, engkau malah mendoakan kebaikan bagi mereka, wa tad'u alaina, dan engkau mendoakan keburukan kepada kami. Qala fa hadza ma la amliku, ini suatu hal yang tidak bisa aku kendalikan. Hadza syai'un qad walaballahu alaihi, adalah suatu yang di jalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lisanuhu fawqahu fawqa'a 'ala sudrihi, akhirnya lisannya itu, lisan dari Bal'am itu keluar ya, sampai ke dada itu, fawqa'a 'ala sudrihi, sampai ke dada itu menjulur keluar. Faqala lahum, Bal'am berkata kepada mereka, qad dhahabatil an min dunya wal akhirah, ah sudah, aku sudah terlanjur kehilangan dunia dan akhiratku. Falam yabqa illal makar wal hilah, yang tidak ada lain yang tersisa kecuali makar dan membuat siasat. Fasam kurulakum wahtal, maka aku akan membuat siasat nih untuk kalian biar bisa mengalahkan mereka. Jamalun nisa, ya, wanita-wanita hiasilah supaya cantik. Wa'atuhun nasilah, belikan barang dagangan kepada mereka. Suma arsiluhun na'ilal askar, kemudian kirim mereka semuanya untuk ke askar, ke tenda-tenda, ke pasukan Bani Israel. Ya bi'na fiha, supaya wanita itu menjual barang-barang itu di sana. Wa muruhunna, dan perintahkan kepada wanita-wanita itu, falatamna imra'atun nafsaha, jangan sampai ada seorang wanita pun yang dikirim tadi yang menolak kalau ada seorang laki-laki yang menginginkan dirinya. Fa innahum in zana minhum wahidun, kalau ada satu pasukan, satu orang saja dari Bani Israel itu yang berzina dengan wanita kita, kafaitumuhum, itu sudah cukup untuk bisa menghancurkan mereka. Fa fa'alu, akhirnya kaumnya Bal'am tadi melakukan hal itu, wanita dipercantik, dikasih barang dagangan, berdagang kepada kaumnya Bani Israel tadi, kepada Nabi Musa, kepada Bani Israel. Falamma dakhala nisa al-askar, ketika wanita-wanita itu sudah masuk ke dalam apa, tenda-tenda pasukan Bani Israel, dakhalat imra'atun minal kana'aniyin, kana'aniyin, salah seorang wanita dari Kanaan, keturunan Kanaan yang bernama Kusba. Kusba ini adalah putranya pembesar Kusba ibn Tusuar atau Sur, itu salah satu putri pembesar dari kaumnya dari Kanaan. Warajulun birojulin min udhuma ibani Israeli, pembesar, tentunya sasarannya juga pembesar. Maka dia mendatangi udhuma, salah satu pembesar Bani Israel yang bernama Zamra bin Shalum. Zamra bin Shalum ini pembesar dari keturunan Syam'un. Faqama ilaiha, akhirnya dia berdiri di akhirnya Syam'un, itu apa, Zamra bin Shalum tadi, dari pembesar Bani Israel tadi, keturunan Syam'un tadi, berdiri di hadapan wanita itu. Fa akhadha biyadiha, dia tarik tangannya. Haina ajabahu jamala, ketika dia melihat begitu cantiknya wanita itu, dia sangat terkagum-kagum dengan kecantikannya. Suma aqbala biha, dia mendatangi wanita itu, hatta waqafa biha ala Musa, dia gandeng, dia bawa ke hadapan Nabi Musa alaihi salam. Faqala lahu, dia berkata kepada Nabi Musa, inni adhunnuka satakul hadhi haramun alaik, aku akan mengira kamu akan mengatakan wahai Musa bahwa wanita ini haram untukmu. Nah, jadi dia sudah mengira Musa, Nabi Musa akan berkata kepadanya, ini mesti haram. Ya, haram, alaik, haram untukmu. Faqala lahu Musa, Musa berkata, Nabi Musa berkata kepada Zamra bin Shalum tadi yang membawa wanita tadi, ajal, ya, ya haramun alaik, ya memang haram untuk kamu. La taqrabuha, la taqrabha, jangan mendekati wanita itu. Qala fa wallahi la nu'tika fi hadza. Tapi Zamr bin Shalom tadi mengatakan, demi Allah aku tidak akan menaatimu, tidak akan taat kepadamu dalam urusan ini, dalam urusan wanita tadi. Fadakhala biha qubbatahu, akhirnya dibawa wanita, dibawa ke tendanya. Fawaqa'a 'alaiha, dan akhirnya berbuat serong dengan wanita tadi. Wa arsalallahu ta'una fi bani Israil, Allah Subhanahu wa taala dengan kejadian itu mengirimkan ta'un kepada bani Israil, ya, penyakit ta'un. Ta'un adalah wabah. Ini wabah yang sudah itu menimpa semua bani Israil. Wa kana Finhas bin Al-Aizar, ini ada seorang yang bernama Finhas bin Aizar, ini adalah tangan kanannya Nabi Musa alaihi salam. Kana rajulan kan u'tiya bassah fil khalq. Dia adalah seseorang yang diberi kekuatan, postur tubuhnya itu besar dan kuat. Wa kuwatun fil batsh, sangat kuat. Wa kana ghaiban hina sun'a Zamra bin Shalum sun'a. Jadi ketika tadi Zamra bin Shalum berbuat serong tadi, berbuat zina dengan wanita dari Kanaan tadi, dia sedang tidak ada di situ. Faja'a wa ta'unu yahusu fi bani Israil. Lah, tiba-tiba dia datang pulang. Ternyata ta'un itu sudah menimpa bani Israil, sudah mewabah di kalangan bani Israil. Fa akhbar fa ukhbiral khabar. Diceritakan kepada Finhas tadi, tangan kanannya Nabi Musa yang kuat tadi. Fa akhadha hirbatahu, dia langsung ambil tombaknya yang tadi besi. Wa kana min hadidi kulliha. Min hadid. Jadi tombaknya itu terbuat dari besi semuanya itu, dari besi, full besi. Sumada khala alihil kubah, dia datangi rumahnya tadi, tendanya Zamra bin Shalom yang berbuat zina dengan wanita itu, datangi. Wahuma mutawdhaji'ani, dan dua, ya, keduanya saat itu sedang berbaring, terbaring keduanya itu, ya, atau berbuat apa. Fantawdhamahuma fi harbatihi, akhirnya dia pukulkan dengan tombak itu. Suma kharaja bihima rafi'ahuma ila sama', kemudian keduanya dibawa keluar, diangkat ke arah langit. Wal hirbah qad akhadha bi dhira'ihi, dan tombak itu beliau bawa, dia bawa, dia ambil dengan dhira', dengan hastanya. Wa tamada bi mirfaqihi, dan dia sangga, dia sandaikan ke sikunya. Wa asnal khirbah ila lihyatihi, dan dia sandarkan tombak itu ke jenggotnya. Ini gambarnya gimana? Yang penting kedua tadi yang sudah dibunuh tadi dibawa keluar, diangkat ke langit sama dia karena kuat. Wa ja'ala yaqul, dia mengatakan, Allahumma hakadha naf'alu biman ya'shika, ya Allah, beginilah kami melakukan suatu tindakan kepada orang yang bermaksiat kepadamu. Rufi'at ta'un, setelah kejadian itu ta'un diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga ta'un atau musibah wabah yang menimpa kita ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubat kita, kembali kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah mengurangi kemaksiatan dari kaum muslimin di bulan Ramadan ini, sehingga selesai bulan Ramadan wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Wa hubisa man halaka min bani Israel fi ta'un fi tilka sa'ah. Ini setelah itu dari kalangan Bani Israel yang sudah terkena ta'un itu dikumpulkan. Fawajaduhum sab'ina alfan, setelah dihitung itu jumlahnya 70 ribu pasukan yang meninggal hanya karena kemaksiatan tadi. Subhanallah, besar sekali. Wa fi Bal'am bin Ba'ura anzalallahu ala Muhammad, kemudian terkait Bal'am bin Ba'ura tadi yang mendoakan keburukan bagi kaum muslimin, kaum mukminin dan Nabi Musa alaihissalam, Allah turunkan suatu ayat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watru alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina. Itu surat Al-A'raf 175. Ya, kejadian ini atau kisah ini dikisahkan oleh Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, dalam tafsir At-Tabari yang ditahqiq oleh Syekh Mahmud Syakir. Nah, kisah ini disebutkan dalam kitab tafsir, tapi tidak terlepas dari disebutkan bahwa kisah ini adalah kisah Israiliyat. Tapi beliau, Dr. Shalih Abdul Fattah Al-Khalidi, mengomentari kisah ini, rafdhu tilkal Israiliyat. Beliau menolak kisah ini. Hadhihi tafsilat, rincian-rincian yang ada dalam kisah ini, tadi dirincikan siapa namanya, kejadiannya di mana, kemudian wanita itu namanya siapa, itu tafsilat lam tungkal bisanadin sahih, tidak dinukilkan dengan sanad yang sahih. Sebentar. Kak. Ya, kita lanjutkan kembali. Mohon maaf tadi ada gangguan sebentar, anak-anak pada main. Ya, kita lanjutkan. Jadi rincian-rincian tadi, nama dan tempat tadi tidak disebutkan dalam sanad yang sahih atau hadis Rasulullah SAW yang sahih. Walidzalika, oleh karena itu, lam yaqulha alaihi salam. Walidzalika lam yaqulha alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan hal itu, tidak mengabarkan hal itu. Lihadza kulluhu narfudhu tilka tafsilat. Ini kata beliau, oleh karena itu kami menolak semua rincian-rincian yang disebutkan di dalam riwayat tadi. Anda dikarojul tentang siapa orangnya. Wanata biramin al asatir alwar Israiliyat. Kita menyebutnya itu bagian dari al asatir dongeng-dongeng dan Israiliyat. Wahadil asatir wal Israiliyat la yujuzu ayufasyur biha kala ayufasyur biha kalamullahi sadiq al mu'jaz subhanahu. Dan kisah-kisah dongeng dan Israiliyat seperti itu tidak boleh digunakan untuk menafsirkan kalamullah atau Al-Qur'an yang datang dari kalamullah atau Al-Qur'an yang benar dan mengandung mukjizat. Ini kata beliau. Beliau salah satu ulama yang memang menolak kisah-kisah Israiliyat. Makasih ya, Pak Aziz. Didok-dok aja. Nih, tadi sikap beliau dalam kisah meskipun ada juga sebagian ahli tafsir yang mengambil kisah Israiliyat dalam menafsirkan Al-Qur'an. Apa saja yang tadi yang tidak jelas tadi yang disebutkan dalam kisah yang itu tidak diambilkan dari kisah yang sahih? Yang pertama adalah nama seseorang tadi, orang yang memisahkan diri dari ayat Allah Subhanahu wa taala, mengatakan itu ada mengatakan Bal'am bin Ba'ur, ada mengatakan Bal'am bin Ba'ura, ada mengatakan Umayyah bin Abi As-Salat, ada mengatakan Abu Amir Al-Fasik. Ya, terlepas dari nama-nama itu, yang jelas, yang jelas yang menjadi kepentingan kita di sini adalah pelajaran yang diambil dari kisah itu. Kemudian juga tentang waktunya, waktu yang dimana dia hidup itu, apakah itu di masa apakah di masa Bani Israel dulu, ataukah di masa Kanaaniyin zaman Nabi Musa alaihissalam, atau zaman Yusha bin Nun setelah Nabi Musa, atau zaman Rasulullah SAW saat beliau di Mekah atau saat beliau di Madinah. Itu enggak penting waktunya kapan, yang jelas itu yang kita ambil pelajaran dari kisah itu. Yang ketiga adalah ayat yang Allah berikan kepadanya, yaitu yang digunakan untuk Bal'am itu bisa untuk berdoa itu. Kalau dia minta dikasih itu apa? Apakah itu kitab yang Allah berikan, ataukah ayat-ayat yang berupa apa nih, hikmah nih, atau yang lain nih. Kemudian bagaimana bentuk meninggalkan Qur'annya, bagaimana meninggalkan ayat Allah itu, gimana bentuknya juga tidak disebutkan nih. Itu tambahan dalam kisah Israiliyat. Terus bagaimana mengikuti setan, cara mengikuti setannya gimana nih, bagaimana lidahnya menjulur seperti anjing, itu juga disebutkan dalam kisah Israiliyat yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis yang sahih. Dan kita tidak mengambil itu, yang kita ambil adalah pelajarannya. Kemudian yang beliau tuliskan juga di sini yang penting untuk kita sampaikan. Dan tulisan beliau ini sangat dalam sekali dalam mengkaji. Ayat ini adalah berlaku untuk orang yang innahu yantabiqu ala kulli man takhalla 'anil ilm. Ayat ini berlaku untuk semua orang yang melepaskan diri dari ilmu atau menghindarkan diri dari ilmu. Wa nsalakha min ad-din, melepaskan diri dari agama, disalah tahu. Wa wadhafa 'ilmahu syar'i li khidmati at-tawaghit wa dhalimin. Kemudian dia menggunakan ilmu syar'i yang didapatkan itu untuk apa ini, memperbudak dirinya itu kepada tauhid dan orang-orang yang zalim, yaitu yang menentang aturan Allah Subhanahu wa taala. Badal an yuwadhif li is'adil akharin, bukannya ilmunya itu digunakan untuk dia itu membahagiakan orang lain, menyebarkan agama, tapi dia untuk mencari kepentingan dunia, untuk kepentingan yang sesaat, membahagiakan, menyenangkan apa-apa itu orang yang ada di atasnya itu, meskipun dia harus merubah ayat Allah, harus menentang orang-orang yang beriman. Wa kam min 'alimin alimidinin ra'ina, berapa banyak orang yang berilmu, ilmu agamanya dalam yang kita lihat, ya'lamu haqiqata dinillah, dia mengetahui hakikat dari agama Allah, tsumma yazihu anha, kemudian dia itu berpaling darinya, wa yastakhdimu ilmahu, dia gunakan ilmunya itu fit tahrifatil maqsudah, untuk dalam penyimpangan-penyimpangan, wal fatawa al matlubah, dengan untuk fatwa-fatwa yang sudah dipesan li sultanil ardi azzail, untuk penguasa-penguasa dunia yang sesaat. Dia gunakan fatwanya untuk kepentingan perutnya. Yuhawilu ayusabbita biha hadha sultan al-muqtadi, yang dia berusaha untuk meneguhkan kekuasaan dari seorang penguasa yang zalim, nih, daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala wa hurumatihi fil ardi jami'an. Nih, daripada menggunakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala agar menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Ya, ini semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Kemudian disebutkan di sini hubungan antara iman dengan jildul insan. Insalakha itu kalau sebagian ulama tafsir menyebutkan insalakha itu artinya adalah fansalakha minal imani kama tansalikhul hayyah min jildiha. Ini kalau disebutkan oleh Syekh Ali Ash-Shaubuni dalam tafsirnya, tafsir miasarnya, itu seperti keimanan, apa seperti lepasnya iman itu seperti ular itu yang melepaskan kulitnya atau meninggalkan kulitnya, itu bisa digambarkan dengan lebih baik di sini. Maka hubungan antara iman dengan kulit itu apa? Ini ada penyerupaan antara ayat-ayat Allah dengan kulit, entah kulit ular atau kulit manusia. Inna jildal insan multasikun bihi, ini kulitnya manusia atau kulitnya ular lah, itulah itu kan terikat dengan, menempel dengan dirinya, mulazimun lahu, selalu terikat dengannya, satirun li jismi, menutup jasadnya, melindungi dari segala bahaya yang datang, panas dan yang lain. Maka kulit itu kalau iman diibaratkan fungsinya bagi seorang itu seperti kulit yang melindungi di mana saja dia berada. Hakadal iman binisbah lil insan. Begitulah iman jadi kalau fungsinya bagi manusia. Innal asla an takuna ayatullah wa ma fiha min imanin wa syidqin wal tizamin multasiqatan bil insani iltisaqa jildihi bihi. Jadi pada asalnya itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya itu ada keimanan dan kebenaran, itu menempel pada diri manusia itu seperti kulit menempel pada diri manusia yang selalu dibawa kemana-mana. Jadi gak bisa digambarkan kalau seorang itu meninggalkan ayat Allah dan meninggalkan kulit, maka dia akan sengsaranya seperti apa. Sebentar saja di malam atau di siang hari, itu tidak bisa dibayangkan bagaimana rasanya dia meninggalkan kulitnya itu. Nah, ini hubungan, ini seperti apa ya, penggambaran Al-Quran itu, betapa detailnya bahasa yang dipakai. Kemudian asar at-takhalli 'anil haqqi wattiba'il hawa, dampak dari orang meninggalkan kebenaran dan mengikuti hawa nafsu itu apa saja disebutkan dalam ayat itu. Fa'atba'ahu syaitan, dia akan diikuti, dikondir oleh syaitan dari belakang itu. Dia bukan mengikuti setan, bahwa setan itu yang malah mendorong dari belakang mengikutinya. Yang kedua, fakana minal ghawin, dia termasuk orang yang tersesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha, seandainya dia Allah punya kehendak, seandainya Allah punya kehendak. Sebenarnya orang yang memiliki ayat Allah, menghafal kitab Allah, mempelajari kitab Allah, itu akan Allah angkat derajatnya. Lakinnahu akhlada ilal ardi, tapi dia lebih memilih bumi. Ya, lebih memilih bumi, artinya dia lebih mementingkan kepentingan dunia. Maka Allah akan rendahkan dia. Wattaba'a hawah. Kemudian yang keempat adalah dampaknya adalah dia akan mengikuti hawa nafsunya. Terus Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan seperti kamatsalil kalbi, seperti anjing yang lidahnya menjulur. In tahmil alayyal hath, dihalangi itu lidahnya tetap menjulur, ditinggalkan pun, dibiarkan pun tetap menjulur, ke sana menjulur, ke sini menjulur. Digambarkan seperti orang, seorang ulama, seorang ahli ilmu yang sudah punya ilmu dan tinggalkan, dan dicari hanyalah dunia, dunia dan dunia, menjulur sana dan menjulur sini, menjilat sana dan ke sini. Thariqur rafah wa thariqul hubud, ya, kemudian jalan untuk mencapai derajat yang tinggi dan jalan untuk mencapai derajat yang paling rendah. Kesimpulannya adalah fakullu man qabila ahkamallah wa radiyaha, siapa saja yang menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan ridha dengan hukum itu, berpegang teguh dengan hukum-hukum itu, maka dia akan mendapatkan al-izzah, kemuliaan, rif'ah, kedudukan yang tinggi, dan al-karamah, di kemuliaan. Sebaliknya, orang yang menolak hukum-hukum Allah, aturan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah meniti jalan al-hubud, untuk turun. Jadi menolak ayat Allah, meninggalkan syariatnya, mengikuti bisikan setan, maka dia menuju jalan yang turun, thariqul hubud, untuk turun. Jadi tadi menempel di muka mengikuti hawa nafsu. Atau disebutkan dalam ayat tadi, lakinnahu walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Kemudian rahasia dari kenapa dipermisalkan dengan anjing. Allah itu mempermisalkan seorang ulama atau ahli ilmu sudah mempelajari ilmu agama kemudian meninggalkan itu seperti anjing dan khimar, keledai. Ada dua permisalan Allah dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah anjing. Amal ladzi syubbiha bil kalbi, adapun orang yang dipermisalkan dengan anjing, fa huwa dzalikal ladzi atahu Allahu ayatahu fansalakha minha, itu adalah orang yang Allah telah berikan ayat kepadanya, sudah mengetahui ayat-ayat Allah, mengetahui hukum Allah, kemudian dia tinggalkan ayat Allah itu, wa akhlada ilal ardi, dan kemudian dia memilih di bumi, apa, memilih dunia, menempel di tanah bumi itu dia memilih dunia. Wa atba'ahu syaitan wa taba'a hawa, kemudian diikuti oleh syaitan dan dia mengikuti hawa nafsunya. Aukul, atau lebih gampangnya katakan, ucapkan, huwa dzalikal alim alladzi lam ya'mal bi ilmihi, adalah seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Nih, itu disebut dengan tadi dipermisalkan seperti anjing. Wajhu syibhi, letak kemiripannya di mana antara dia dengan anjing? Wa huwa lahif dzaim almustamir, yang anjing itu selalu apa menjulur lidahnya di mana-mana. Al kalbu yalhath liyukhrij al 'iraq min jismihi min tariqi lisanihi. Anjing itu menjulurkan lidahnya itu untuk mengeluarkan liur dari tubuhnya melalui lisannya. Ini ada mengatakan karena apa ya, napasnya lemah atau gimana ya, kemudian dia harus menjulur terus gitu ya. Tapi nggih, wallah alam, yang benar yang mana. Tapi dia selalu menjulurkan lidahnya itu kalau anjing. Kalau seorang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya itu yalhas bisimrani jaryan wa ra'a hifamid dunia. Dia selalu berjalan itu lari terus mengejar kenikmatan dunia, ya, maka dia menjilat seorang penguasa zalim ke sana dan kemari, pokoknya yang penting dapat keuntungan itu. Wahir sunala irdhaihim, selalu rakus tamak untuk mendapatkan ridha mereka, ala hisabi amalihi wa dinihi, itu yang menjadi dasarnya adalah ilmu dan agama. Coba, ilmu dan agamanya dijual untuk mendapatkan itu. Tafdhifan li ilmihi khadiman lahum, dia gunakan ilmunya itu, bekerja itu untuk apa? Untuk mendapatkan ridho dari mereka, menjadi budak-budak mereka. Ini penjelasan beliau. Kemudian yang kedua, permisalan kepada khimar, dipermisalkan dengan keledai itu, amal ladzi syubbiha bil khimar, adapun seorang ulama yang dipermisalkan, atau seorang yang alim ilmu agama, yang dipermisalkan dengan khimar, dengan keledai adalah, dzalika al-alim alladzi lam ya'mal bi ilmihi, yaitu mereka yang hanya tidak mengamalkan ilmunya. Maka Allah sebutkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat kelima, matsalul ladzina humilu tawrata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara bi'sa matsalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah. Betapa buruknya permisalan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang mendustakan ayat Allah. Kenapa betapa buruk? Karena itu lebih buruk justru dengan orang-orang yang mengambil wali-wali selain Allah. Alladzina takhudhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut. Kalau orang yang mengambil wali selain Allah itu Allah permisalkan dengan al-ankabut. Al-ankabut itu laba-laba. Tapi ini mungkin permisalan yang lebih buruk lagi, kan dipermisalkan dengan anjing, dengan keledai. Mata ya'simul ilma sahibahu minas suqut. Sekarang bagaimana ilmu yang dimiliki oleh seseorang itu bisa menghalanginya dari suqut, dari jatuh, supaya tidak jatuh ke dalam yang disebutkan tadi. Maka laisal ilma wahdahu limujarradil ma'rifah. Ilmu yang dimiliki seseorang itu bukan hanya untuk ma'rifah, pengetahuan saja yang kita pelajari itu. Maka ilmu itu harus hidup dalam kehidupan kita. Walakinnahu yaj'al al-ilma aqidatan haratan dafi'ah. Seharusnya ilmu itu menjadi akidah yang panas, yang hangat, yang hidup, mutaharrikah, yang bergerak, litahqiqi madluliha fi alamil dhamir wa fi alamil hayah. Jadi ilmu yang dipelajari seseorang ini harus menyatu dalam kehidupannya. Itulah yang ilmu yang bisa menyelamatkan seseorang dari al-hubud atau as-suqud, dari kejatuhan, supaya tidak tadi terjerumus ke dalam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang kita pelajari itu bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kita bisa terhindar dari fitnah sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi yang disebut oleh sebagian ulama dalam tafsirnya, yaitu bal'am bil ba'ur atau bal'am bil ba'ur. Karena ini adalah suatu ujian yang sangat besar sekali yang diberikan kepada seorang yang berilmu. Maka kita luruskan lagi dalam kita menuntut ilmu agama, ini adalah ilmu, bagi saya adalah ilmu yang paling berat. Orang belajar ilmu teknik, belajar ilmu-ilmu yang lain, itu kalaupun tidak diamalkan itu resikonya tidak sebesar ilmu agama. Oh, kalau begitu enggak usah belajar saja, jadi orang bodoh saja, enak. Sama, orang yang bodoh pun dapat ancaman. Ancaman apa? Ancaman karena dia tidak mau belajar. Dan dia tidak mau belajar itu tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulnya, tidak mengenal kitab Allah, tidak mengenal, ya tidak, tentunya tidak mengenal agama Allah. Maka solusi yang paling tepat, satu-satu solusi adalah kita tetap semangat belajar, menuntut ilmu, tapi kita berusaha untuk selalu meniatkan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala apa yang kita pelajari, dan dengan ilmu itu bisa membawa manfaat dalam kehidupan kita. Ya, itu pelajaran yang bisa, banyak sekali yang kita ambil dari hal tadi. Ya, utamanya ini adalah tujukan kepada orang-orang yang berilmu dan orang yang atau seorang ulama. Bagi kita itu mungkin bisa melihat mana di antara ulama itu yang betul-betul jujur di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam mendakwahkan agamanya, dan mana-mana yang mereka menggunakan ilmunya itu hanya untuk kepentingan duniawi. Dan jangan sampai kita terjerumus ikut bersama mereka, karena di akhirat kelak seorang ulama pun, yaitu yang tergelincir, itu tidak bisa memberikan pertolongan kepada orang yang mengikutinya. Oleh karena itu mari kita ikuti di antara ulama, disebutkan oleh Imam Al-Ghazali itu ada ulama al-akhirah, ulama akhirat, dan juga ada ulama as-su, yaitu ulama yang jahat, ulama dunia yang hanya mementingkan kepentingan dunianya. Semoga kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kebenaran, mana yang benar dan mana yang salah, dan kita sendiri bisa memanfaatkan ilmu yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Karena orang yang nanti juga pertama kali diadab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ahlul Quran, orang yang belajar Al-Qur'an, yang bacaan Al-Qur'annya baik, akan tetapi dia tujuannya hanya untuk mencari muka di hadapan manusia. Nih. Subhanallah, semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat. Selamat berbuka. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.